estur diutang memak makarimal akhlak. Sesungguhnya hamba diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi kalau ingin tahu siapa orang yang Islamnya paling benar, yaitu yang bagaimana? Yang paling mulia akhlaknya. Siapa yang ibadahnya paling bagus, cirinya apa? Mulia akhlaknya. Siapa yang paling paham Islam, yang bagaimana cirinya? Mulia akhlaknya. Husnul khuluq. Akhlak itu apa, adik-adik? Maaf para pendengar ini nanya. Ini siaran dari Bandung. Apa itu akhlak? Respon spontan. Itu diantaranya ya, definisinya adalah respon spontan. Jadi reaksi spontan kita adalah terhadap kesenangan dan kesusahan, itu bisa menunjukkan kualitas akhlak kita. Karena itu sudah tidak dipikir dulu. Kita bereaksi itu sudah langsung dari dalam hati kita, dari dalam diri kita. Nah, jadi kita mulai usut lagi. Yang paling sukses, paling mulia adalah akhlak paling baik. Terus dari mana keluarnya akhlak baik? Dari qalbun salim. Jadi akhlak baik adalah buah hati yang bersih. Jadi kalau ada yang mengatakan saya ingin berakhlak baik, harus hatinya bersih. Makin bersih, keluar sendiri. Jadi seperti orang yang sumpah serapah, menghina. Sebetulnya orang yang menghina itu dia sedang mengeluarkan, memamerkan kehinaan dirinya sendiri. Yang ada dalam diri keluar. Jadi kalau ada orang menghina kita, sebetulnya intinya dia tidak sedang menjelek-jelekan kita. Intinya adalah dia sedang memamerkan kehinaan dirinya sendiri. Maka Rasulullah itu gak pernah ngeladenin kepada orang-orang yang berperangnya seperti itu. Karena sebetulnya dia hanya sedang mempertontonkan keburukan dirinya sendiri. Jelas ini adik-adikku? Jadi kalau ada orang menghina, kita hina lagi. Orang yang menjelek-jelekan, kita jelek-jelekan lagi. Orang yang membeberkan aib, kita beberkan aib lagi. Kalau gitu untuk apa sekolah? Kalau bisanya cuma niru kejelekan. Tenang aja. Apakah penghinaan orang kepada kita akan menghinakan kita? Tolong dijawab. Apakah penghinaan orang lain kepada kita akan menghinakan kita? Yakin? Tidak? Kenapa? Karena tiap perbuatan kembali kepada dirinya. Kita tidak akan hina dengan penghinaan orang, tapi kita akan hina dengan kehinaan kelakuan kita sendiri. Jadi tidak ada bahayanya dihina orang. Yang bahaya itu berkelakuan hina, diantaranya menghina orang lain. Nah jadi sekarang sudah makin jelas ya, bahwa yang paling, kita kan Islam nih, paling top, siapa yang paling top Islamnya, yang paling bagus, paling benar, itu paling mulia akhlaknya. Keluarnya akhlak mulia datang dari mana? Dari qalbun salim, hati yang bersih. Jadi sekarang target kita adalah berusaha keras memiliki hati yang bersih. Karena tanpa kebersihan hati tidak ada apa-apanya itu amal. Coba, kita sudah sering berulang kali, orang yang berjuang sampai mati pun tetap tidak berhasil gara-gara hatinya tidak bersih, bukan kurang berjuangnya. Yang hafal Quran, yang dakwah tetap juga tidak berhasil masuk surga. Sebabnya bukan kurang hafalnya, bukan kurang berjuangnya, kurang bersih hatinya, riya, ingin disebut ulama, ingin disebut qori, termasuk yang dermawan, udah sedekahnya setakar kebak, tetap gak diterima. Bukan kurang sedekahnya, kurang bersih hatinya. Masya Allah. Nah, kemarin sudah kita bahas bersih hati yang pertama dari apa? Dari kemusyrikan. Jangan punya ilah yang lain selain Allah. Apa saja sih yang suka diilahkan di dalam hidup ini? Duniawi, harta, benda, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas. Ada yang menuhankan popularitas. Pokoknya saya mau jadi orang top. Mau apa? Markot topnya. Jadi orang top mau apa? Nabi Muhammad juga top. Nabi Muhammad ditopin oleh Allah. Kita gak usah berusaha jadi orang ngetop, jadi orang bersih hati aja udah cukup. Nanti dari sana, bersih hati itu bagaimana? Nah ini yang sedang akan kita bahas ya. Jadi satu, bersih hati dari musyrik. Jadi kita harus periksa hati kita, siapa sih yang jadi tujuan semua amal-amal kita ini. Pengen keren, pengen kaya, pengen populer, pengen dikagumi orang. Kalau yang menjadi penggerak semua aktivitas kita selain Allah, nah itu sudah jadi hilang, gak ada pahalanya. Dua, harus bersih dari apa? Dari kemunafikan. Karena munafik itu penghuni kerak jahanam. Munafik itu dua muka, di depan, di belakang beda ya. Kita harus periksa betul. Orang munafik ke kita tidak bahaya, tapi kita munafik pasti bahaya. Ciri munafik apa? Bicara berbohong, dusta, berjanji tidak ditepati, diberi amanah, khianat, diantaranya itu tuh. Nah, kemarin sudah kita bahas. Sekarang kita bahas yang keberapa? Ya, nomornya terserah lah ya. Kita akan bahas tentang, ada tentang ujub, ada tentang harus bersih dari ujub, harus bersih dari takabur. Dan kali ini kita akan coba harus bersih dari su'udzon, berburuk sangka. Ada Ustaz tentang buruk sangka? Iya. Surat tentang lisan dan dalil-dalil yang kemarin kita lengkapi. Silakan Ustaz Fuad. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nabi Musa radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayul Islam afdal? Qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, saya bertanya, ya Rasulullah, orang Islam seperti apa yang paling baik itu? Beliau menjawab, yaitu orang-orang Islam yang selamat dari lisan dan tangannya. Hadis muttafaqun alaih. Nah ini sebagai penguat dari apa yang kita bahas. Jadi kalau ingin tahu siapa sih orang yang paling Islamnya paling baik, yang orang lain itu selamat dari gangguan lisan dan tangannya, sikapnya. Jadi orang yang suka celetak-celetuk, yang suka nyindir, gak pada tempatnya, yang suka ngejelek-jelekin, yang ngomongin. Pokoknya kalau ketemu dia, kita keganggu, itu orang buruk. Orang baik itu kalau kita ketemu seseorang, kita gak pernah terganggu. Dan yang paling baik adalah orang yang kita ngarep-ngarep ketemu dengan seseorang ini, karena dia baik. Selain tidak pernah ganggu, kita pasti dapat kebaikan dari ilmunya, dari akhlaknya, dari doanya. Makanya orang yang paling baik adalah orang-orang yang diharapkan oleh kita tuh. Tapi kalau orang udah nggak mau ketemu kita karena kita ganggu, kita termasuk orang buruk. Walaupun di kelasnya bintang kelas, walaupun bacaan Qurannya bagus, walaupun kerudungnya besar, tapi kalau orang terganggu oleh kita, nah itu udah ciri-ciri akhlak kurang baik. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jadanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu orang yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Nah, hadirin sekalian, surat Al-Hujurat ayat 12. Coba diperiksa baik-baik. Satu, kita harus menjauhi suudzon, prasangka buruk. Yang kedua, tajasus, mencari-cari kesalahan, kekurangan orang karena kepentingan nafsu kita, ya. Yang ketiga, ghibah. Ghibah itu bercerita mengatakan sesuatu tentang orang lain yang kalau dia dengar dia tidak suka. Kalau benar maka kita ghibah, kalau tidak benar kita sudah memfitnah. Kalau ingin bersih hati, jauhi tiga hal ini, ya. Satu apa? Berburuk sangka kepada ya ayyuhalladzina amanu, ini kepada orang yang beriman. Jangan buruk sangka. Gini ya, kita kan tidak pernah tahu kedudukan seseorang di sisi Allah. Kalau kita berbaik sangka karena Allah, ini kita tidak seudah. Pokoknya cari 1001 alasan untuk berbaik sangka, hati bakal tenang. Nanti kalau toh dia memang berniat jelek dan dia akan berbuat jelek, kan Allah udah tahu. Tanggungan Allah nanti melindungi kita. Allah akan buka kejelekannya agar kita terpelihara. Jadi jangan mengawali buruk sangka, tapi awali dengan husnuzan kepada orang yang beriman. Makin tinggi keyakinan kita seseorang kepada Allah, kita semakin husnuzan. Karena orang yang takut ke Allah, pasti dia akan banyak zikirnya, banyak patungnya, dan itu mendatangkan tuntunan Allah. Yang kedua apa tadi? Wala tajassasu. Tunggu dulu, sekarang berbaik sangka ke Allah. Yang pertama kita harus berbaik sangka ke Allah sebelum ke orang yang beriman. Pokoknya semua perbuatan Allah itu pasti benar, pasti baik, pasti indah kepada orang beriman. Jangan ragu. Walaupun tidak cocok dengan keinginan kita, walaupun tidak kita sukai, tapi perbuatan Allah pasti bagus. Subhanallah, itu dapat diartikan kita menjauhkan dari Allah itu semua pikiran, prasangka, penilaian yang tidak baik. Seperti orang berenang menjauh dari daratan. Kita makin jauhkan. Pokoknya mas, semua perbuatan Allah pasti baik, pasti benar, pasti indah. Walaupun kita belum paham, husnuzon saja dulu. Ini ada kebaikan. Turun dari tangga, nginjak kulit pisau, dulu pasti baik nih. Pokoknya gak mungkin aja Allah berbuat jelek, berbuat zalim, itu tidak mungkin. Yang ada itu kita menzalimi diri sendiri dengan berburuk sangka. Sebaik apapun pasti baik, karena Allah maha baik, maha bijak, maha adil. Nah, jadi jangan seudan. Pokoknya mah terima aja kalau udah dikasih takdir, kalau nasi jadi bubur, terima sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, terus empal, sate kambing dan sebagainya lah, ya. Jadi harus husnuzan kepada Allah. Bagaimana? Wa'asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa'asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Terima, terima sambil ikhtiar. Nah, yang kedua kepada orang yang beriman, husnuzan dulu. Kenapa dia telat? 1001 alasan. Boleh jadi dia macet, boleh jadi nolong orang di jalan. Misalkan kita rapat nih pertemuan. Dia ini orang yang beriman, orang yang bagus akhlaknya, dia patuh ke Allah. Sedang acara rapat jam 2. Ini datang jam 2:30, jam 2 lewat kita husnuzan. Dahulukan husnuzan, jangan sampai dia ngaji-ngaji tetap we telat. Apa artinya hafal Quran telat begini? Kita tidak tahu. Pas dia datang, "Ren, kenapa kamu telat?" "Maaf, tadi di jalan ada anak kecil tertabrak motor sehingga saya harus bantu bawa ke rumah sakit." Tuh, rugi kan? Sudah seudon. Husnuzan dulu, cari 1001 alasan. Mungkin dia nolong orang, mungkin melakukan sesuatu yang lebih wajib. Ingat tuh pernah suatu saat di Mesir ya, ada ada sebuah majelis taklim yang biasanya ini dari jauh datang tepat waktu, tapi beberapa waktu kemudian dia selalu telat ke dalam pengajian itu. Ketika tidak ada yang tahu kenapa orang ini telat, tapi karena majelisnya majelis husnuzon, akhirnya diperiksa kenapa dia telat. Ternyata pada waktu ada kumpulan sedekah, dia menjual sepedanya, dan sepeda itu disedekahkan karena memang waktu itu perlu sekali uang sedekah itu. Jadi dia tidak bilang ke orang, maaf ya saya telat karena sepeda saya sudah saya jual, sesungguhnya saya itu kan uangnya saya pakai sedekah. Enggak tuh yang soleh. Dia berusaha datang lebih awal, tapi karena harus lari jalan, nah, begitulah adabnya kita mencari 1001 alasan untuk berbaik sangka. Enak berbaik sangka ke Allah itu nikmat, berbaik sangka kepada orang yang beriman itu langsung oleh Allah dikasih enak hati kita. Kalau kita sumudan berburuk sangka ke Allah, Allah tuh begini-gini amat, itu pasti langsung gak enak hati kita. Atau berburuk sangka kepada teman-teman yang beriman, itu juga pasti gak enak. Tapi kalau sekitar jam 1 malam ada yang kertek-kertek di jendela itu ya, kita gak boleh berbaik sangka. Oh, mungkin ini ada yang memperbaiki jendela malam-malam. Atau lagi di angkot ada yang ke saku belakang kita, oh dia mau tolong menghitungkan uang saya. Itu husnudzon bloon ya, itu copet, tangkap aja. Nah ini yang kedua, tanya, jangan suka serba ingin tahu tentang orang lain. Jangan suka ngebuka-buka handphone orang, mau apa? Motorin hati. Jangan suka membuka surat-surat orang yang bukan hak kita. Jangan serba ingin tahu itu motor lunas enggak, itu rumah cicilan siapa ya, itu kenapa anaknya rambutnya keriting padahal bapaknya enggak, pasti ada keanehan. Kenapa? Serba rumit, keriting itu kan boleh jadi ibunya kesetrum waktu sedang hamil. Nah hadirin, pokoknya jangan suka nyelidik-nyelidikin orang lain. Jangan serba ingin tahu yang tidak hak tahu dan tidak manfaat untuk tahu. Termasuk itu ada orang yang ngomongin, gak perlu tahulah orangnya. Yang perlu kita tahu itu adalah apa yang diomonginnya, bisakah membuat kita lebih baik atau tidak. Orangnya mah gak usah, nanti kita kotor hati, benar? Tidak usah segala pengen tahu sesuatu ini tidak manfaat, gak usah tahu juga, gak apa-apa. Jangan suka segala diselidiki yang membuat kotor hati, kecuali yang punya kewajiban menyelidiki untuk menegakkan keadilan, boleh. Misalkan telah terjadi kehilangan di masjid, nah itu kita harus atau misalkan telah terjadi nih sendal hilang berkali-kali, buat tim penyelidik, pasang kamera SCTV teman. Ya, CCTV ya, pasang di sana, lalu ada yang di sana bagian intai, itu bukan mengintai mau mencari dari kesalahan orang, ini untuk mencegah kemungkaran dan bersikap adil kepada yang berbuat kesalahan. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Nah hadirin sekalian, jadi yang ketiga apa tadi, jangan suka ghibah. Ada dari sini gimana? Ya, kita baca, kita simak sekali lagi definisi ghibah supaya kita tahu. Dan ingat ya, yang bicara dan yang mendengar itu sepasang. Jadi walaupun kita tidak bicara, ini mah kita aja ya. Saya tuh nggak nyangka loh, itu tetangga yang di depan itu ternyata dia dari matanya aja sudah kedip-kedipnya beda. Ini. Walaupun saya itu jadi dosanya sama, karena hatinya sudah sama. Dan ini dosanya bisa nauzubillah dianggap sebagai pemakan bangkai, pemakan mayat yang saudaranya sudah mati. Jadi Al-Quran mengisyaratkan penggibah itu seperti kanibal, seperti pemakan mayat dan mayat saudara yang dia makan. Nauzubillah min dzalik. Jadi para penggibah ini manusia menjijikan, manusia hina, manusia nista. Oleh karena itu jangan jadi penggibah dan jangan mau ngobrol dengan penggibah. Silakan Ustaz. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kamu apakah ghibah itu?" Mereka menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Yaitu kamu menceritakan sesuatu tentang saudaramu yang ia benci, bila itu diceritakan." Mereka bertanya, "Lalu bagaimana jika apa yang saya ceritakan tentang saudara saya itu benar?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika apa yang kamu ceritakan tentangnya itu benar, berarti kamu telah melakukan ghibah terhadapnya. Dan jika apa yang kamu ceritakan itu tidak benar, berarti kamu telah memfitnahnya." Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, sekarang menjaga mulut kita ini ya. Sepakat nih ini semua? Ibu-ibu? Ibu, tolong pastikan ya, jangan sembarang ngobrol. Daripada sembarang ngobrol, mendingan zikir, mending hafalin Quran. Kalau sudah pasti benarnya, pasti manfaatnya, pasti niatnya bagus, baru ngobrol. Kalau hanya sekedar ngobrol rame, cilaka. Cilaka, bisa kotor hati kita, bisa buruk akhlak kita. Kalau sudah kotor, buruk, kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Pahala kita akan dioper tuh, dikasihkan kepada orang yang kita gibahi. Dan kalau habis pahala kita, dosa orang yang digibahi bisa kita pikul sebagai keadilan atas keburukan yang kita lakukan kepada dia. Makanya mulai sekarang para pendengar yang budiman, siapapun yang ingin menjadi orang yang disukai Allah, siapapun yang ingin jadi orang yang benar dan bagus Islamnya, siapapun orang yang ingin memiliki akhlak mulia, milikilah hati yang bersih. Di antara upayanya, amalkan surat Al-Hujurat ayat 12 ini. Jauhi prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Yang kedua, jangan suka ngorek-ngorek, jangan suka serba ingin tahu keadaan orang lain yang tidak hak kita tahu, tidak manfaat kita tahu, bahkan mengotori hati jika kita tahu. Di dalam surat Al-Mujadalah ayat 7, "Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan dialah Allah yang keempatnya. Tidak ada lima orang, melainkan dialah Allah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang atau lebih dari itu, lebih banyak dari itu, melainkan dia, Allah, pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Allah, dia akan memberitakan kepada mereka di hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sungguh Allah Maha mengetahui segala-galanya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu." Jadi enggak ada tuh orang ngobrol yang tidak didengar Allah. Tidak ada. Walaupun bisik-bisik sampai tidak kedengaran apa yang dibisikinya, pasti Allah tahu. Dia ngobrol di tempat gelap sampai dia tidak lihat apa-apa, tetap Allah tahu. Oleh karena itu, selalu sadar, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia bersamamu dimanapun kamu berada. Tambahkan Ustaz Fuad, silakan. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ada kalanya seorang hamba berkata satu kata yang diridhoi Allah, sehingga Allah mengangkat derajatnya beberapa derajat. Dan ada kalanya seorang hamba berbicara dengan satu kalimat yang dimurkai Allah, sehingga menjerumuskannya ke dalam neraka jahanam." Hadis muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah ia berbicara hanya perkara yang baik atau diam." Hadis muttafaqun alaih. Jadi bisa jadi sepatah kata kita bergurau dan perkataan itu adalah perkataan yang Allah sukai, itu bisa membuat Allah ridho ke kita. Kalau perkataan yang disukai, jadi orang yang biasa berkata baik, jadi ketika berkata sepatah kata pun baik, itu bisa diridhoi Allah. Dan yang bahaya itu yang biasa celetak-celetuk, yang biasa sembarang berkomentar, dan komentarnya itu dimurkai Allah, dan jadi dia itu celaka karena sepatah kata yang dia katakan. Jadi jangan merasa aman, jangan merasa remeh dengan sepatah kata, karena bisa menentukan celaka atau mulia. Fal yaqul khairan aw yasukut, berkata benar, baik atau diam. Nah, demikian para pendengar, rangkaian dari upaya kita memiliki qalbun salim, jauhi perkataan yang berlebihan. Kemarin masih ingat? Jangan suka dilebih-lebihkan, didramatisir supaya orang terkesan, supaya orang kagum, supaya orang kasihan ke kita, simpati, tidak usah ya. Apa adanya aja. Kasihan sekali tuh waktu seorang tuh jatuh, dia terpleset sampai tertimpa, padahal tertimpanya tertimpa ranting, tapi didramatisir seperti yang tertimpa balok, dan itu darahnya itu, padahal darahnya mimisan, tapi ya begitulah orang didramatisir. Ini tidak perlu kita mendramatisir supaya jadi hebat, tidak perlu. Nanti kalau Allah buka kebohongan kita, kita menjadi tidak punya kehormatan apa-apa lagi. Dan kita sebetulnya jujur juga bukan supaya orang lain suka ke kita. Kita jujur karena memang harus jujur. Kita jujur karena Allah suka kepada orang jujur. Terus sesudah itu orang lain jadi suka, menghormati, ya itu mah bukan cita-cita kita. Cita-cita kita terbesar adalah Allah ridho kepada kita. Jadi semua akhlak yang kita lakukan bukan demi penilaian orang, bukan demi kekaguman orang, bukan demi nama baik, bukan demi apalagi demi pangkat, karir, tidak perlu. Kita jujur, kita berakhlak baik, karena itu yang disukai Allah. Titik. Pasti ada juga yang tidak suka kepada kita, enggak apa-apa, itu urusan dia. Urusan kita adalah selalu berusaha keras untuk memiliki hati yang bersih. Hati bersih langsung akan berbuah dengan sendirinya kepada akhlakul karimah. Amin ya rabbal alamin. Silakan yang sedang berdiri di tangga naik saja. Akan baik sekali kalau yang duduk dekat tangga itu memberikan jalan, ya. Terima kasih. Tadi surat Al-Hujurat ayat 7, ya, supaya kita tahu bahwa Al-Mujadalah ayat 7, maaf. Surat ke-58 ayat 7. Nah, seperti sekarang A berbicara, ini sudah pasti dicatat oleh Allah, sudah pasti ini. Tidak ada keraguan. Kalau niatnya baik, perkataannya benar, jadi pahala. Kalau perkataannya benar tapi niatnya tidak benar, tidak jadi amal soleh. Kalau salah menyesatkan, nauzubillah jadi dosa. Nauzubillah min dzalik. Silakan para pendengar. Ini ada tamu ini. Boleh acungkan tangan, tamu dari mana? Pemalang, acungkan tangan. Ada yang hanya 6 orang? Banyak coba, mana? Pemalang. Mana yang dari Pemalang boleh acungkan tangan? Iya, terima kasih, selamat datang ya. Terima kasih Pak Bu. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, sahabat-sahabat di mana, Pak? Dengan Miftah dari Cilin. Baik, silakan. Ya, Pak Miftah, silakan. Ini yang dulu nelpon. Ya, alhamdulillah. Apa kabar, Pak Miftah? Alhamdulillah. Bagaimana di Cililin, di lingkungannya, semakin banyak yang ikut menyimak acara ini? Alhamdulillah. Kalau manfaat bantu sebarkan ya. Baik, gimana Mirta, ada yang akan sampaikan? Saya ingin ada yang selalu semangat dalam berbuat apa yang semangat untuk berbuat dan mohon doanya kepada sahabat semua, insya Allah di daerah sana lagi di daerah pembangunan masjid, insya Allah mohon doa kepada semua pembangunan masjid. Baik, Baik, terima kasih Neta, apa yang dirasakan sesudah menyimak dan kita dalam kebersamaan kita? Iya, alhamdulillah menjadi semakin semangat atau semangat dan jelas, ya betul. Karena ada orang yang semangat tapi nggak jelas, sulun terus sama, sulun terus ini, tapi nggak jelas. Jadi selain kita semangat, kita juga harus jelas yang kita lakukan ini kebenarannya jelas, caranya jelas, jadi efektif, betul tidak? Karena ada orang yang semangat lari sana lari sini, kalau ambilkan kerudung, berlutut lari, diambil semangat sekali, ya datang bukan yang biru, yang merah, berlutut lagi lari. Yang bukan yang merah ini, merah kotak-kotak berlutut, dia sampai 10 kali, akhirnya dia tengkurap dan kerudungnya nggak nyampe ya. Jadi harus efektif, setuju? Harus goal, ada goal. Apa goal terpenting sekarang yang kita cita-citakan? Iya. Boleh Ang memberikan saran kalau membangun masjid? Yang terpenting dari membangun masjid bukan fisik masjidnya, tapi membangun orang-orang yang membangunnya ya. Panitianya harus lurus niatnya, jangan sampai salah niat. Panitia juga harus bersih amalannya, jangan menghibah-hibah, meminta belas kasihan orang ya. Yang membangun masjid itu Allah, jangan tolong dong sumbang kami, enggak bagus ini. Ini tidak jelas, karena sebetulnya yang panitia itulah yang membantu orang-orang yang punya uang sehingga uangnya bisa manfaat dari amal jariah. Jadi kita tidak dalam posisi minta-minta sebetulnya, tapi para pembangun masjid itu adalah posisi membantu orang supaya dapat informasi ladang amal, supaya bisa beramal, dan itu pahalanya untuk yang bersangkutan. Jelas? Makanya buat proposal boleh, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus tahu hanya Allah yang menggerakkan siapa yang dia kehendaki. Jadi jangan sampai seperti yang segala akal, segala cara, sehingga menjatuhkan kehormatan, kemuliaan, dan martabat Islam itu sendiri. Ya, setuju? Cing mantap aja, tenang, bukan juga ujub, tapi tidak menghibah memelas ya. Allah Maha Kuasa membangun apapun. Terima kasih Miftah, semoga menjadi kunci pembuka hati, pembuka hidayah, pembuka ilmu. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah saudaraku sekalian, pendaftaran santri baru program beasiswa Tahfidz Quran 30 juz, sementara ini khusus ikhwan, usia minimal 17 tahun, maksimal 25 tahun, sehat jasmani rohani, 3 syaratnya masih lajang, layang lajangnya, masih belum menikah, 4 tidak dalam ikatan dinas ataupun program lain, yang kelima tidak merokok dan bebas narkoba, 6 hafal juz 30, 7 sudah lancar membaca Al-Quran. Silakan selambat-lambatnya tanggal 15 Maret. Jadi sudah akan dibuka lagi program angkatan-angkatan baru yang betul-betul beasiswa. Silakan bagi saudara-saudara yang punya anak atau sanak saudara, 17 tahun sudah tamat SMA belum nih? Pokoknya tamat SMA lah bagus ya. Atau saya hanya tamat SMP, enggak apa-apa sini aja. Pokoknya 17 maksimal 25. Saya 52 boleh dibalik tidak? Boleh ya, tapi tetap enggak diterima. Silakan sementara yang 17 sampai 25 ini ya. Ini sebulan sejus, jadi insya Allah dalam 30 bulan diharapkan sudah hafal 30 juz. Berikut ilmu-ilmu lainnya. Silakan daftar ke Darut Tauhid di lantai bawah masjid. Silakan telepon. Di mana Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cibiru, ya silakan. Iya, waktu dulu sekarang saya udah nggak jualan. Waktu saya masih jualan, kan senyamannya itu dia kami belanja dan cuma mengharap tapi ngomongnya sebenarnya yang ini. Iya. Saya cuma mendengar ada kalau langsung kita juga saya nggak enak gitu ya. Takut jualan nggak laku gitu. Ibu dengerin yang seperti itu, hati ibu jadi bersih atau tidak? Gak enak kan ya, berarti sudah semakin ternodai itu dengan begitu. Nah itu sebuah kemungkaran. Terus jadi gimana bu? Ya pertolongan Allah bu, kalau kita dijauhkan dari lingkungan, dari keadaan yang akan membuat hati kita semakin terkotor itu karunia Allah. Jadi apapun yang membuat hati jadi bersih itu karunia, walaupun di PHK, walaupun kita jadi bangkrut usahanya, ya. Kalau usahanya lagi maju-majunya, oh ujub ria takabur, oleh Allah dibangkrutkan aja usahanya, sehingga dia bergantungnya hanya ke Allah, ikhtiarnya jadi bersih. Nah itu juga karunia Allah. Kita punya teman nih orang-orang kaya, pejabat, tapi hati kita jadi kotor, kemana-mana bawa kartu nama mereka, gaya kita jadi gaya mereka. Nah oleh Allah ditakdirkan aja mereka jadi jauh, sudah hilang handphonenya, itu baik juga tuh. Pasti bu, Allah Maha Baik. Nah, sekarang saya juga jadi bahwa gimana kalau ada orang yang meminta itu nggak enak diterima gitu, tidak ada perasaan. Jadi saya berusaha saat bukan memutuskan silaturahmi, tapi menjaga jarak. Iya bu, seperti kita sedang sakit perut. Menjaga jarak dari rujak walaupun enak, tetap aja itu suatu kebaikan karena kalau kita makan mulusnya kambuh ya. Nanti kalau ibu sudah mantap datangin lagi tuh ibu yang tukang di bahrain didakwahi baik-baik ya. Baik. Begitu. Baik, dicek lagi ya bu ya. Terima kasih bu. Nah saudaraku sekalian, dengar baik-baik, mohon maaf ini ya. Apapun yang terjadi yang membuat hati kita jadi bersih itu karunia besar. Misal, ya misal kita ditakdirkan, diberikan oleh Allah sebuah rezeki. Tapi rezeki itu membuat ujub, ria, takabur, senang belanja, berbuat maksiat. Terus oleh Allah ditakdirkan rezekinya jadi seret. Tapi dengan seret itu kita jadi susah sombongnya, jadi tidak bermegah-megah, bermewah-mewah, itu bagian dari karunia Allah. Jadi jangan heran kalau Allah menolong kita dengan hal yang tidak kita sukai, tapi itu menyelamatkan. Silakan. Silakan Anda cara berhenti juga tengah di 022-217-076 dan bagiannya cara berhenti juga tengah yang berada di luar negeri. Anda bisa menambahkan kode atau Indonesia 62-222-217-076. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dadang. Mungkin di luar tema akan bertanya sama apa? Silakan Pak. Saya ingin sekali menjadi orang yang bersih hati seperti tadi yang tiga kategori, tapi berat sekali rasanya walaupun berat saya ingin bisa dan biasa pastinya akan luar biasa. Yang kedua, apa arti tawadu karena di anak-anak jalanan saya memberikan anak jalanan bersatu yang artinya beribadah, tauyunan, tawadu. Tapi tawadu itu nggak tahu apa artinya. Dan yang selanjutnya, dari tahun 2004 kami sering mengunjungi AA sebelum buntung. Sekarang saya udah buntung, jadi nggak bisa ketemu AA. Dan saya ingin kembali kedatangan AA untuk mengisi acara anak jalanan yang 26 tahun. Ada acara di Provira di tanggal 6 Juni yang akan datang. Karena ribuan orang yang sedang menanti AA di daerah saya, tepatnya di Babakan Kertajaya, RT 01, RW 14, Desa Kertajaya. Yayasannya Maju Mandiri, perkumpulan anak-anak jalanan, yatim piatu, kaum duafa, dan jompo lanjut usia. Terima kasih. Apa hati dari Tawadu AA? Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sederhananya Tawadu itu dalam bahasa Indonesianya rendah hati, bukan rendah diri. Orang yang rendah diri itu minder. Minder ini penyakit hati. Orang minder lebih fokus melihat kekurangan daripada karunia Allah. Orang minder itu akan tidak enak hidupnya. Gelisah, bersembunyi, menyendiri, mengasingkan diri, serba malu ketemu orang. Karena dia lebih fokus melihat yang kurang versi dia. Padahal Allah menciptakan kekurangan pada diri kita, itu pun bagian daripada tanda kesempurnaan perbuatan Allah. Ada yang karena kakinya, kemudian dia merasa minder, padahal Allah menciptakan kelebihan lainnya. Allah Maha Adil. Nah, kalau tawadu itu orang yang rendah hati. Nah, tawadu, ada yang tawadu palsu. Tawadu palsu itu adalah orang yang merasa diri rendah hati dan ingin diketahui oleh orang sebagai orang rendah hati. Misal begini ya, kita rajin ngepel. Bagi kita, bagi yang tawadu palsu itu, ngepel itu menganggap, wah ini saya hebat nih, saya sudah bisa ngepel. Padahal ngepel biasa saja, standar ya. Ini seorang ibu rumah tangga misalkan yang kurang tawadu. Kalau dia nyapu, dia ingin diketahui orang lain. Kalau dia ngurus rumah, dia ingin diketahui orang lain sebagai ibu yang rajin. Kalau dia ngurus anak, ingin diketahui orang lain. Ini tidak tawadu, dia sebetulnya berpura-pura tawadu. Kalau di masjid ini ada yang ngerapiin sendal, tapi dia matanya nggak ke sendal, dia lihat sana sini supaya mana kok orang nggak ada yang lihat saya. Itu juga tawadu palsu. Orang yang tawadu asli tidak merasa dirinya tawadu, karena dia merasa ini hal yang wajar dilakukan. Ngepel, membersihkan lantai, nyuci, ke pasar, bawa sendiri, kadang jalan kaki. Nggak ada dia merasa spesial dengan tindakan itu. Ke kantor naik ojek walaupun dia punya mobil bagus, dan ke kantor waktunya pergi naik ojek, harus naik angkutan umum, dan dia tidak merasa spesial karena dia merasa itu wajar saja. Lihat di koran kemarin, wali kota Inggris tuh, salah satu kota di London atau apa, kalau ke kantornya naik ke MRT-nya, kereta, dan itu biasa. Ada juga di Belanda yang jenderalnya tuh kalau ke kantor itu naik sepeda ya, dan itu dianggap biasa karena rata-rata pagi-pagi mengambil barang dan itu biasa. Nah, ini tidak berarti kita harus meniru begitu. Seakan harus naik kereta, padahal keretanya ada di luar kota, jadi pusing sendiri. Proporsional saja. Apalagi Nabi Muhammad SAW. Intinya adalah kita melakukan sesuatu tidak melihat orang lain lebih rendah dari kita. Begitu. Rasulullah tawadu sekali. Di rumah beres-beres sendiri, ke pasar bawa belanjaan sendiri. Kalau ada orang nyapa, beliau tidak hanya melirikkan leher, tapi seluruh badannya. Dan kalau beliau jumpa orang, orang itu pasti kalau pulang pikirannya sama. Saya adalah orang yang paling utama di hadapan Nabi. Kenapa? Karena Nabi kalau jumpa orang itu perhatiannya penuh. Selain wajah, tubuh, sikap, hati hadir. Sehingga orang itu bisa merasakan penuhnya perhatian. Mungkin perjumpaannya cuma 2 menit, 3 menit. Tetapi karena hadir, ini. Ada orang yang badannya dekat tapi hatinya tidak dekat, ini juga rada susah dirasakan keakrabannya. Begitu, silakan. Tentang undangan ceramah, insya Allah nanti ya, mudah-mudahan teman-teman di Darul Toh bisa mencatat dan mengatur di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Iya. Pengertian pengertian oh ya, jadi ada punya masalah lalu memerlukan nomor telepon gitu. Silakan Bu, kalau diumumkan di sini nomor teleponnya tidak salah sih, tapi pengalaman yang sudah-sudah itu SMS yang masuk dan telepon tuh seperti yang rada jarang berhenti dan kasihan jadinya, sedangkan suka banyak tugas sehingga kalau telepon tidak terangkat, SMS belum terjawab, itu karena suka banyak yang masuknya ya. Mudah-mudahan ada takdir yang nanti bisa berkomunikasi. Sebetulnya saya senang sekali karena setiap dengan ada yang curhat, selain jadi nambah ilmu, nambah wawasan, mudah-mudahan juga jadi ladang amal, saya pun bisa belajar dari yang curhat. Begitu. Nanti mungkin ini tim operator bisa membantu ya. Ya, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Ibu, siapa namanya Ibu? Payakumbu, Payakumbu di Sumatera ya Bu? Iya. Baik Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu lewat radio apa bisa dengar ini Bu? Alhamdulillah. Ini gimana kalau Ya Bu, memang ada episode-episode seperti ini. Kalau Ibu masih bisa memaksakan dan tidak jadi mudarat, paksakan aja Bu. Biasanya setan kan tidak mau kita tahajud ya. Ibu bangun aja, paksakan wudhu, nanti jangan heran kalau setannya terbirit-birit, tidak bisa nipu Ibu lagi. Biasanya nafsu tuh Bu gak mau membuat kita tahajud, gak mau saum, gak mau ngaji, dan itu seperti triplek tipis, dobrak aja. Gak pengen ngaji, ngaji. Gak pengen tahajud, tahajud. Gitu Bu. Gitu Bu, ya. Saya Jakarta lagi gitu kan, mau cek lagi gitu kan, di rumah sakit gitu kan, di Jakarta sebenarnya ada bisa agak murah gitu biaya gitu, ternyata cuma lebih mahal gitu lah ya. Udah dapat informasi lagi untuk di Malaysia gitu kan, nah dia lagi ke Malaysia biasanya, ya Allah gimana ya, Allah gak cuma minta bayar, mau naik pesawat itu aja minta 400 ringgit gitu ya, untuk naik kursi didorong gitu dikasih bayar 60 ringgit gitu. Ya Allah, Allah gak cuma minta bayar timbal kita sakit begini aja, biaya sekian-sekian. Kalau melayani gitu, saya harus syukurnya bagi pahamannya sehat gitu ya. Masya Allah. Dengan sebaik-baiknya pemberian Allah yang Masya Allah. Tidak dikasih dia yang sedikit pun, ya. Masya Allah, benar. Baik. Iya Bu, baik Bu. Terima kasih Bu, ya hikmahnya. Ya semoga Allah menyembuhkan Ibu ya, lahir batin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terima kasih kepada Ibu Madlinda Parker dari Seattle, Amerika Serikat yang ikut merilai saat ini. Juga Ibu Dina dari Kanada. Jadi saat ini bisa disimak lewat TV internet SMS tauhid.tv dan salimsapa.com. Ini kelihatan tuh gambarnya ya. Kelihatan gak sih? Kelihatan ya. Nah, ini pengumuman terbuka sehubungan dengan di Jawa Barat sedang ada hajatan pilkada ya, pemilihan kepala daerah langsung, pilgub, pemilihan gubernur. Sebetulnya saya tuh kalau demokrasi itu asa kurang adil ya. Yang namanya demokrasi kalau satu orang satu suara, karena sebetulnya jadi profesor dengan yang gak belajar jadi sama, yang soleh yang ahli tahajud dengan yang maling juga jadi sama tuh ya suaranya. Entahlah, harus ada sesuatu yang lebih adil, harusnya ada cara yang lebih adil untuk menentukan pemimpin. Tetapi sementara ini saya belum paham mana yang terbaik karena yang adanya begini. Kita doakan aja supaya gubernur terpilih nanti adalah yang paling takut kepada Allah, paling bisa mengemban amanah, tidak silau kepada dunia, dan tahu bahwa jadi gubernur itu sebentar tapi tanggung jawabnya berat. Dengan ini pengumuman ya, diumumkan kepada semua calon gubernur dan calon wakil gubernur di Jawa Barat, kami mengundang untuk ikut pengajian malam Jumatan. Ya, kita doa sama-sama supaya semua diluruskan niatnya, semua dituntun oleh Allah, supaya lebih yakin kepada ketentuan Allah. Dan kalaupun nanti ada yang diuji dengan menang jadi gubernur, menang dalam tanda kutip ya, karena menang yang asli itu orang takwa dan husnul khatimah, yang betul-betul bisa jaga diri, jangan sampai udah habis-habisan jadi gubernur, pas udah jadi habis betulan karena tidak hati-hati. Tidak sedikit yang punya jabatannya sebentar tapi petakannya lama dan bisa dunia akhirat. Tolong disampaikan kepada siapapun, saya sih sebetulnya hanya mengundang begini ya, terbuka. Bila berkenan malam Jumat besok hadir ke pesantren Darut Tauhid, kita sama-sama di sini memohon kepada Allah agar ya negeri kita khususnya Jawa Barat yang 46 juta ini betul-betul melewati pilkada ini tidak jadi masalah, bahkan syukur jadi amal soleh. Setuju? Kepada yang mendengar, mungkin dari adiknya, kan ada berapa orang pasangan sih pilkada? 1, 5 ya. Ada nomor 1 siapa? Gak apa lagi ya, apanya cuma kancing. Apa 1 Mbak Rike, Neng Rike dengan Pak siapa? Mang Teten, Mangga, Kadir, Orang Ngeriu, Buka 2, Cep. Kita yang macan-macan siapa? Yusuf, Dede, Yusuf, Macan, dan Pak Lex, silakan mampir. Terus Pak Yance dan pasangannya, monggo. Pak Aher sama dengan Pak Promate, coba. Ada di Mizwan, silakan. Dan yang satu lagi, Mang Dik-Dik dengan pasangannya Mangga di Antos. Kurang malam Jumatan di Darut Tohid. Ngeriung di dia sekarang jamaah sadaya. Kurang ngadoa. Atau nuhun muka suhun kesadayana. Kata bahasa Sunda. Jadi, terima kasih para pendengar yang baik. Mudah-mudahan tapi Allah mengampuni andai kata perkataan, sikap, nada ini mengotori hati diri dan mengotori pendengar. Mudah-mudahan kita diberikan kepekaan terus-menerus untuk bisa memeriksa hati kita, untuk bisa jujur melihat kekurangan kita dan bisa tobat sehingga kita memperbaiki diri dari waktu ke waktu jadi lebih baik. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada-ada belajar apa pagi ini? Olahraga. Itu kalau main futsal itu jangan suka rebutan, ya. Kita harus jaga kebersihan hati, terutama kiper. Jangan suka menghalang-halangi. Coba main futsal sama kalian, ya, pasti enak, ya.